Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, pada kali ini kita akan menjelaskan tafsir surah Al-Mu'minun ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Atasnya hewan-hewan ternak dan di atas kapal-kapal kamu diangkat. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Di ayat ke-22 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia menggunakan hewan ternak itu sebagai tunggangan. Kemudian Allah menjelaskan bahwa kapal-kapal di laut atau perahu di laut digunakan untuk tunggangan ketika manusia berada di atas laut. Ini tentu dua hal yang sangat penting bagi manusia, karena manusia ini bisa mencari nafkah di darat, kemudian ada yang malah mencari nafkah di dasar laut. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia bisa memanfaatkan binatang-binatang yang Allah ciptakan sebagaimana yang Allah jelaskan di ayat 21 untuk membantu mereka di dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian bagi yang hidup atau mencari nafkah di laut, mereka juga bisa menggunakan kapal-kapal yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas, Allah ciptakan hewan-hewan sebagai tunggangan, Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan di dalam memanfaatkan binatang ternak tersebut. Maka di dalam kajian Islam, seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh menyiksa hewan ternaknya atau tidak boleh menyiksa binatang tunggangannya, karena itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya, seorang muslim tidak boleh membebani hewan ternak tadi di luar batas kemampuannya, karena itu sama dengan menyiksa hewan tersebut. Kemudian seorang muslim harus juga memberikan makan dan minuman yang cukup, yang layak, gizi yang sempurna, karena hewan ini pun termasuk ciptaan Allah yang harus dihormati, yang harus dihargai, diperlakukan sebaik-baiknya. Inilah indahnya ajaran Islam. Di samping Islam membangun, menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia, mengatur ibadah kepada Allah, Islam juga mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang muslimah beradab, bertingkah laku baik kepada hewan sekalipun. Maka dengan demikian, mudah-mudahan dari penjelasan surah Al-Mu'minun ayat 22 ini kita bisa lebih beradab, lebih bersopan santun, malah menghargai ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Di studio sudah ada Al-Ustaz Dr. Haji Dede Perdana LCMA. Beliau akan menjelaskan secara lebih rinci lagi tentang maksud surah Al-Mu'minun ayat 22 ini. Kepada beliau kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Tahir. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik pembahasan kita pada hari ini, karena kembali Allah Subhanahu wa taala memaparkan tentang kekuasaannya, tentang tanda-tanda kekuasaannya yang kemudian bisa kita saksikan dari kegiatan dan aktivitas kita keseharian. Walaupun ini ayat ini berbicara tentang kondisi yang terjadi pada saat itu, ya, belum berkembang semodern sekarang, Allah mengatakan bahwa wa 'alaiha, ya, binatang ternak yang kamu miliki itu tidak hanya sekedar sebuah suatu hal yang menyenangkan, atau kemudian kamu manfaatkan susunya, ya, atau manfaat yang lain yang bisa kamu pergunakan. Lebih daripada itu, wa 'alaiha, bisa kamu tunggangi, bisa kamu pergunakan untuk berjalan ke sana kemari, bisa kamu manfaatkan sampai manfaat yang semaksimal-maksimalnya dan itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang biasa, tetapi merupakan suatu pelajaran besar yang harus kita ambil dan menyadarkan kita sebagai seorang muslim yang semakin tahu diri bahwa kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus tunduk dan patuh kepadanya. Wa 'alal fulki tuhmalun. Begitu juga ketika kamu mengendarai atau berada di suatu bahtera di dalam perjalanan laut yang pada saat itu memang kondisinya banyak orang melakukan perjalanan dengan melalui lautan. Ya, di dalam banyak ayat ya kita bisa mendapatkan keterangan dari Al-Qur'an bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah banyak digambarkan di lautan ya. Fa iza rakibu fil fulki ya da'allahu mukhlisin wa iza ghasyahum mauju kazzulali da'allahu mukhlisina lahuddin. Ketika mereka berada di lautan dan mereka ditutupi oleh gelombang yang begitu sangat besar, maka kemudian terjadi pada saat itu adalah muncul kesadaran bahwa mereka itu adalah makhluk yang sangat lemah, akhirnya berdoa meminta kepada Allah keselamatan agar mereka diselamatkan dari bahaya yang sedang mengancam mereka. Begitu juga di dalam banyak ayat lain Allah Subhanahu wa taala selalu menggambarkan tentang lautan ya. Wa min ayatihi ya. Sakhara walaqad yang maknanya seperti ini, sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri. Allah telah menundukkan bagimu bumi dan dia telah telah memerintahkan kapal-kapal itu untuk berlayar. Nah, menarik di sini. Kenapa kemudian Allah mengatakan wal fulka tajri fil bahri bi amri? Kapal-kapal itu hanya akan bisa berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu kapal-kapal yang mampu untuk berlayar itu kalau ada angin yang menggerakkannya. Dan yang menciptakan angin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan kapal akan bisa bergerak kalau atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ayat yang lain yang menggambarkan kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu sangat banyak di alam semesta ini. Nah, pelajaran terbesarnya adalah bahwa dari beberapa keterangan ayat di sebelumnya Allah menceritakan tentang penciptaan manusia, Allah menceritakan tentang tentang turunnya hujan yang akhirnya mampu menghidupkan tanam-tanaman, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang binatang dan bahkan sampai kepada fulka yaitu bahtera yang berlayar di lautan. Satu pelajaran yang menarik buat kita adalah bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu akan sangat banyak dan mudah sekali untuk ditangkap dan diraih kalau itu sifatnya adalah sifatnya natural ya, alamiah, sesuatu yang ada di sekitar kita, lingkungan yang berada di sekitar kita. Dengan makna lain adalah bahwa semakin asri lingkungan kita, semakin kita menjaga lingkungan kita ya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, lautan, sungai, dan sebagainya, maka akan semakin membuat seseorang mudah tersadar untuk melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau ternyata alam di sekitar kita sudah semakin menipis, bahwa lingkungan kita itu sudah semakin tergerus, ya, pepohonan, tanah kosong atau daerah-daerah sawah digantikan dengan bangunan-bangunan pertokoan atau perumahan, gedung-gedung bertingkat yang sangat tinggi. Kalau gunung-gunung sudah dipotong untuk membuat bangunan-bangunan, kalau ternyata lautan itu ya tercemari dan terkotori, sungai-sungai yang begitu sangat indah ternyata hanya menjadi tempat tumpukan sampah ya, dan bahkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka pada saat itu semakin sulit bagi seorang muslim dan seorang manusia untuk menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain bahwa melalui ayat ini kita belajar secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membuat lingkungan kita menjadi jauh lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang berusaha untuk menjaga lingkungannya. Ya, silakan punya rumah yang begitu sangat mewah dan indah, tapi jangan lupa untuk di halaman rumah itu kita tanami pepohonan, karena itu akan menjadikan kita bisa menyatu dan harmonis dengan alam. Karena alam itu adalah ciptaan Allah. Kita bisa lupa melihat gedung bertingkat terhadap pencipta kita, tetapi kita akan mudah untuk ingat kepada pencipta kita kalau kita melihat keindahan alam. Ya, sawah yang terhampar di hadapan kita, sungai-sungai yang meliuk-liuk dan kelok-kelok yang begitu sangat indah, gunung-gunung yang begitu sangat tinggi seperti bukit barisan yang sangat indah kalau di sore hari kita perhatikan, berjejer, berwarna merah, ya, yang akhirnya membuat kita hanya bisa mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Tetapi kalau kita lihat gedung bertingkat, ini akan membuat kita terkadang lupa untuk mengucapkan hal seperti ini. Jadi saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan kita untuk menjadi orang-orang yang kembali tersadar terhadap alam dan lingkungan di sekitar kita. Saya kira itu, Ustaz. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, itulah tadi ulasan tentang surah Al-Mu'minun ayat 22. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menginspirasi kita, memberikan hidayah petunjuk kepada kita. Amin. Agar di dalam kehidupan kita lebih baik dari hari sebelumnya, dan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentafakuri seluruh ciptaan Allah, baik yang ada di darat maupun di laut. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.